Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa al-Muhammad. Kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Manzumah al-Baikuniyah yang kita sampai di halaman 68. Bagian terakhir. Jadi kaitannya tadi dengan apa mas? Tentang istirahat. Aziz itu cuma dua. Apakah aziz itu termasuk bagian dari kesuaian hadis? Kalau dikaitkan bahwasannya hadis itu adalah sebaik-baik persaksian. Sedangkan persaksian itu tidak diterima kecuali dari dua orang saksi. Nah, ini tidak termasuk seperti itu. Karena itu apa? Karena berkaitan dengan khabar dini, informasi agama itu cukup satu mas. Wayadullu lihada, dan yang menunjukkan yang demikian adalah annal ulama'a ittafaqu ala qabul hadis al-amir al-mu'minin Umar bin Khattab. Paham sampai sini? Ya. Yang ya, wayadullu lihada annal ulama'a ittafaqu ala qabul hadis Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa hada al-hadithu fi thalathi tabaqati lam yurwa illa an wahidin. Fadalla dhalika ala annahu laysa min syarti sahihi an yakuna marwiya thnaini fa akthara. Paham sampai di sini? Nah. Yang menunjukkan hal atas hal ini, ya, wa yadullu li hadza anna al ulama, para ulama ittafaqu. Ittafaqu itu artinya apa? Bersepakat. Ala qabul hadithi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bahwasanya mereka bersepakat untuk apa? Menerima hadisnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ardahu. Bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW itu bersabda, innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya berbagai amalan itu tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Badul Wahyi, bab kaifa Badul Wahyi, dan Muslim dalam kitab Al-Marah, bab innamal a'malu biniyat. Nah, di sini jelaskan wa hadzal haditsu fi thalathi tabaqati. Hadis ini innamal a'malu binniyat itu mempunyai tingkatan. Tingkatan ada tiga. Maksudnya adalah, kalau misalnya antum lihat, ada bapak, kakek, dan buyut. Tiga generasi saja. Nah, dan tiga generasi ini, itu, ya, mau ini mas, mau gambarnya, sih, ada. Jadi, di situ jelaskan, ya. Kalau misalnya mana cain dulu. Di sini ana pindahin. Ini Mas. Antum lihat di snipping toolnya. Nah, ini Umar bin Khattab. Ini apa Mas? Umar bin Khattab. Kemudian seterusnya Al-Qamah bin Al-Waqqas Al-Laythi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Yahya bin Said Al-Ansari. Paham sampai di sini? Nah, ini masing-masing cuma satu aja. Ini kan satu. Satu. Ini sampai tiga generasi. Ini generasi pertama, kedua, ketiga, Mas. Itu cuma satu-satu aja, Mas. Gak ada yang lainnya. Satu-satu aja. Ya. Paham? Nah, ini menunjukkan apa? Hadisnya diterima. Hadis ini diterima. Ya. Hadisnya diterima. Nah, ini contoh saja biar antum jadi faham. Apa yang difahamkan di situ apa? Bahwasanya maksudnya tiga generasi itu dari Al-Qamah bin Al-Waqqas Al-Laythi, kemudian Muhammad bin Ibrahim Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari, itu satu-satu aja Mas. Dari Umar itu tidak dua orang, hanya satu, satu-satu. Dan hadis itu diterima oleh para ulama. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan bahwasannya apa? Hadis yang berkaitan dengan ini innamal amal biniyat, ini hanya satu-satu terus. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini salah satu topakotnya tadi sudah antum lihat. Lam yurwa illa an wahidin wahidin. Tidak diriwayatkan kecuali dari satu-satu. Satu perawi ke satu perawi berikutnya. Padahal dzalika ala annahu laisa min syartis sahih. Maka yang menunjukkan ini hadis dari Umar radhiyallahu an, ini menunjukkan bahwasanya satu-satu itu hadisnya itu tidak ada kaitannya dengan syarat sahih. Syarat suatu hadis dikatakan hadis sahih an yakuna marwi itsnaini aw akfa aktsar. Bahwasanya yang menjadi perawinya itu harus ada lebih dari dua atau ya dua atau lebih ya. Jadi yang demikian tidak termasuk syarat sahihnya hadis agar hadis diriwayatkan oleh dua orang atau lebih. Nah, qauluhu ya, perkataannya masyhur marwiyin fawqa ma thalathata. Perkataannya hadis masyhur diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang. Masyhurun marwi fawqa thalatha. Ini sekarang membahas ini Mas. Qulu perkataannya nazim di sini. masyhur marwiin fauqa matsalatsa. Hadis masyhur diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang. Hadza ra'yul mu'allif. Ini adalah ra'yul mu'allif. Pemikiran dari penulis. Pemikiran dari penulis. Wa 'alal qawli ar-rajihi. Menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang rajih. Masyhuru marwiyyin fauqa masnaini wal masyhuru ala kalamil muallifi huwa ma rawahu arba'atun fasa'idan wa ala al-qadir sahihi huwa ma rawahu thalathatun fasa'idan wa lam yasil ila haddi tawaturi. Paham sampai sini? Maksudnya di sini, gini. Qaluhu, perkataannya, perkataan penulis Imam Al-Baiquni, masyhuru marwiyyin fauqa matsalatsa. Hadis masyhur diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang. Marwiyyin fauqa tsalats. Fauqa matsalatsa. Hadis masyhur diriwayatkan dari lebih dari 3 orang. Hada ra'yul mu'alif. Ini adalah pendapat penulis rahimahullah. Wa alal qawli rajih. Dan pendapat yang kuat, naqulu, kita katakan, masyhuru marwiyin fauqa masnaini. Hadis masyhur itu adalah diriwayatkan lebih dari 2 orang perawi. Lebih dari 2 orang perawi. Jadi 3 ke atas. Nah, fal masyhuru, ya, fal masyhuru, hadis masyhur, ala kalam al-mu'alif, menurut penulis rahimahullah, wa marawahu arba'atun, adalah apa yang diriwayatkan oleh 4 perawi, fasa'idan, bahkan lebih, naik ke atas, 5, 6, 7, dan seterusnya. Wa alal qawl sahih, dan menurut pendapat yang sahih adalah, wa marawahu salasatun, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi, fasa'idan atau lebih, 4, 5 dan seterusnya. Walam yasil ila haddi tawaturi, yang tidak sampai pada batasan definisi hadis mutawatir. Anda pernah menyampaikan tentang hadis mutawatir. Syekh Abdul Bari Hafidzallah dalam kitabnya Minhal Rawi menyebutkan syarat dari hadis mutawatir itu 10 ke atas, Mas. Setiap tobaqotnya 10 ke atas. 10 ke atas. Jadi di sini paling tidak ahlan wasa. Masyhur itu adalah apa? 3, 2, lebih dari 2, sampai kurang dari 10. Maksudnya seperti itu. Karena apa? Wis oke, Mas. Sudah banyak. Nah. Ini kaitannya dengan apa? Antum lihat perkataan apa? Wa ala qawli sahih. Ini mesti bold, Mas. Ditebalkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menginginkan ketika kita baca, kita bisa mengistimewakan mana yang ditebalkan, mana yang tidak, Mas. Ditebalkan berarti itu adalah keistimewaan. Antum harus cermati itu. Bukan ditebal biar sesuatu kelihatan wah, bukan. Ditebalkan di situ agar antum jadi lebih cermat dalam memahami kontekstual setiap apa yang beliau utarakan. Nah, wal masyhuru yutlaku ala maknanya ini. Huma. Untuk lihat. Sekarang kita membahas tentang apa? Masyhur. Aziz ini sudah lewat. Ya, Aziz, antum sudah lewat, Aziz. Karena antum sudah nikah, jadinya jadi masyhur. Bukan Aziz. Aziz itu ketika hanya 2 orang. Masyhur itu kalau sudah nikah dan nah, wal masyhuru yutlaqu ala ma'nayain huma, hadis masyhur itu dimutlakkan mencakup 2 makna. Huma, 2 itu adalah mashtahara bainan nasi. Jadi masyhur itu kalau bahasa Indonesianya populer, tenar, viral. Ya. Jadi masyur, mastara bainan nas. Hadis yang masyur, populer di antara manusia. Yang kedua, ya, as-sani, mastalaha ala tasmiyatihi masyhuran. Hadis yang secara istilah dikenal sebagai hadis masyhur. Dikenal sebagai hadis masyhur. Nah. Sekarang amma mashtahara bainan nasi fa innahu aidan ala nau'aini. Dikupas lagi, Mas. Dikupas lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah dengan bentuk apa, Mas? Mengupas bawang. Anda pernah mengatakan kepada antum, ini adalah thariqah orang-orang usul ketika menjelaskan sesuatu itu dikupas. Inti yang paling luar dikupas sampai ke dalamnya, kemudian antum akan memahami, oh intinya seperti ini. Bukan kemudian jadiin satu paragraf membaca sendiri teng-teng-teng-teng-teng, susah ya. Maka dipisahkan. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Dibagi lagi, dibagi lagi. Ini untuk apa? Untuk takribud dhihn, tashilil faham, untuk memudahkan pemahaman. Makanya kalau misalnya ada pembagian-pembagian seperti itu, jangan kemudian antum, wah kok pembagian yang mumet nih. Enggak. Bukan pusing, tapi ini justru untuk memahamkan, untuk memudahkan agar mudah untuk difahami. Nah, amma mashtara bainan nasi fa innahu aidan ala nau'aini. Jadi, ana ulangi. Hadis masyhur itu mencakup dua makna. Artinya dimutlakkan berlakunya atas dua makna. Hadis yang masyhur populer di antara manusia, diviralkan banyak manusia. Kemudian hadis yang secara istilah dikenal sebagai hadis masyhur secara istilah. Jadi yang pertama dikenal oleh orang-orang populer. Tapi belum tentu itu sesuai dengan istilah. Kalau tadi istilah apa? Yang diriatkan lebih dari dua perawi, lebih dari dua perawi, dan kurang dari mutawatir 10. Nah, yang kedua ini hadis yang secara istilah dikenal sebagai hadis masyhur. Kalau tadi hadis masyhurnya itu populer, Mas, viralnya. Kemudian yang kedua adalah secara istilah. Nah, sekarang yang populer itu pun ada dua. Mastahara 'indal 'amati, yang populer menurut kebanyakan orang, orang awam, Mas. Mastahara 'inda ahli al-'ilmi. Ya, yang keduanya adalah mastahara 'inda ahli al-'ilmi. Hadis yang masyhur menurut para ulama ahli ilmi. Nah, sekarang kita masuk apa? Fa amma mashtahara 'inda al-'amati fala hukma lahu li'annahu qad yashtahiru 'inda al-'amati ba'd al-ahadith al-mawdu'ati fa hadha la 'ibrata bihi wala athara li'stiharihi wala athara li'stiharihi 'inda al-'amati لأن العامة ليس أهلا للقبول أو ورد أو ورد حتى نقول إن ما اشتهر عندهم مقبول ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث مشتهرة عند العامة قد ألف العلماء فيها مؤلفات مثل كتاب التمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. نعم. تعلم. فأما ما اشتهر عند العامة. Hadis yang masyhur menurut kebanyakan orang. Jadi populernya ketika apa? Terlanjur populer menurut orang. Terlanjur populer menurut orang. Viral, Mas. Itu maksudnya adalah orang itu memforwardkan banyak medsos ditulis di, ya semua medsos ditulis seperti itu. Kayak misalnya apa? Hadis yang awal Ramadan rahmah. Ya, awalnya Ramadan itu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Wa akhiruhu apa? Idkhu minan nar. Akhirnya ya, sepertiga pertama awalnya itu adalah rahmat, kasih sayang. Kemudian tengahnya itu ampunan. Terakhirnya apa? Idkhu minan nar. Pembebasan dari api neraka. Nah, ini populer, Mas. Populer, tapi belum tentu di situ ada sahihnya. Makanya di sini fala hukma lahu li'annahu qad yastahiru 'indal 'amati. Maka tidak ada hukum baginya. Tidak ada hukum bagi apa? Hadis masyhur menurut kepopuleran bagi orang-orang awam. Ya. Jadi yastahiru 'indal 'amati ba'dul ahaditsil mawdu'at. Ada hadis-hadis yang itu palsu tapi populer. Ya, fa hada la ibrata bihi. Ini apa? Tidak ada ya, la ibrata bihi. Tidak dianggap, Mas. Tidak ada pelajaran yang bisa dipetik. Wala athara istiharihi. Dan tidak ada efek pengaruh yang bisa dipopulerkan. Indal amati, menurut orang awam. Li'anna al-amata laisu ahlan lil-qabuli awirrat. Karena orang awam itu bukanlah orang yang ahli untuk menerima hadis atau menolak suatu hadis. Paham sampai sini? Bukan mentang-mentang pokoke. Ya, kalau orang awam sudah pokoke. Kulo nderek Pak Yai, selamat. Kadang selamatnya tidak pakai koma. Jadi Pak Yai selamat. Wah, berarti cuma nderek Pak Yai selamat. Pak Yai yang lainnya enggak diderek. Akhirnya enggak selamat. Nah. Akhirnya yang terjadi malah selomot. Nah, selomot dosa, masalah selamat. Nah. Nanti bisa ditulis bagus juga. Ya. Derek Pak Yai selamat. Nanti komanya kecilin aja. Ya. Nek boten derek Pak Yai selomot. Selomot rokok, Mas. Belum, Ustaz. Nah. Hatta naqula, sampai kita bisa katakan inna mashtahara indahum maqbulun. Jadi orang awam itu tadi bukan orang yang ahli untuk menetapkan menerima suatu hadis atau menolak suatu hadis. Ya. Oleh karena itu apa? Bahkan kita katakan apa yang tidak populer menurut orang awam bisa diterima. Ya. Apa yang tidak populer? Inna mashtahara 'indahum maqbulun. Apa yang tidak populer itu diterima. Paham-paham di sini? Ah, berapa banyak hadis-hadis yang kita belum tahu. Tidak populer. Tapi ternyata hadisnya sahih. Maka itu diterima. Walihada najidu kathiran minal ahadis mustahirah. Ya. Indal amati qad allafal ulama'u fiha mu'alafatin mitlu kitab. Oleh karena itu, ya, kita dapati kebanyakan dari berbagai hadis yang populer, masyur, menurut kebanyakan orang awam itu telah ditulis oleh para ulama dalam tulisan kitab-kitabnya tentang hadis populer tersebut. Kayak antum lihat, ada hadis populer, Sahih Bukhari, hadis populer ini. Tapi mereka terkadang, kalau misalnya, kayak kemarin, anak ditanya di tenesan sama bapak yang ikut tenis sama anak hari Selasa jam Jumat di Pancargani. Mereka tanya, Ustaz, saya punya buku kumpulan hadis-hadis populer diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Kok di situ dijelaskan tentang apa? Tentang kalau dzikir setelah sholat itu boleh bareng-bareng. Wah, nah jawab, Pak, besok kitabnya bawa sini, kita teliti bareng-bareng. Apakah terjemahannya dan lafaz bahasa Arabnya benar, atau ya antum itu menjadi korban pembodohan ya terjemahannya? Oh siap, ya. Baru nanti Selasa depan akan dibawa, insya Allah. Kenapa? Nah, ya, bersama. Saya musalsal. Nah. Jadi musalsal itu ya di tanah sana aja, nggak boleh di tempat lain, karena kondisinya musalsal itu satu, mas. Ingat-ingat tuh, musalsal diriwayatkan dengan kondisi yang sama. Ya. Nah, ini contohnya kitabnya adalah Tamyizut Thayyib min al-Khabith fima yaduru ala al-sinatin nasi min al-hadith. Ya, artinya di sini adalah kitab pemilah yang baik dari yang jelek, dari apa yang populer menurut lisan orang-orang dari hadis. Nah, dan di situ hadisnya banyak, hadis-hadis yang populer, tapi ternyata itu hanya populer menurut orang awam. Ini ditulis oleh Abdurrahman bin Ali Syaibani. Ini buku lama. Termasuk buku lama. PDF-nya juga ada banyak. Nah, tinggal antum lihat nanti insyaAllah. Nah. Kemudian seterusnya. Kita masuk ke halaman 70. Wa mimma ishtara min al-ahadith 'indahum qara al-asma'i ma humida wa 'ubida. Ya, wa mimma ishtara min al-ahadith 'indahum qara al-asma'i ma humida wa 'ubida. Asid semuanya. Humida wa ubida. Dari, dan contoh hadis yang masyhur menurut kebanyakan orang adalah sebaik-baik nama adalah nama yang dipuji dan yang dihambakan. Dhakar as-Sakhawi fil maqasid al-hasanah nomor 65 wa al-ajluni fi kasful khufa nomor 118. Di jalan kakinya itu. Wahada mustahirun indal amati ala annahu hadithun sahihun wahuwa hadithun la asla lahu walam yasihha dhalika ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul asma'i ilallahi abdullahi wa abdurrahman. Nah, tadi hadisnya yang masyhur itu adalah disebutkan apa khairul asma'i ma humida wa ubida, sebaik-baik nama adalah apa yang di situ apa nama yang dipuji dan nama yang dihambakan. Maksudnya di sini ini mustahirun indal amah, ini sangat populer menurut orang awam. Bahwasanya apa itu hadis sahih. Yang benar adalah wahwa hadisun la asal lahu. Itu hadis yang tidak ada asal usulnya. Ngoyoworo. Kayak tadi pagi. Dari tafsir Al-Ibris apa? Ngoyoworo. Ngawur. Walam yasiha dhalika anin Nabi SAW. Dan ini tidak sahih dari Nabi SAW. Bal qala Nabi SAW. Namun yang benar adalah sabda Nabi SAW yang sahih. Ahabbul asma'i. Sebaik-baik nama. Ilallahi di sisi Allah. Abdullah wa Abdurrahman adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Hadisnya sahih. Nah, contoh yang lainnya adalah Ya, nanti antum bisa tulis itu. Ketika antum mau pergi ke Pemda Kabupaten Magelang. Jalan apa itu? Daerah mana itu? Yang kanan jalan itu, Masjid Kubah Mas itu. Tahu enggak? Ya, itu ada tulisannya apa? Hubbul Watan Minal Iman, Mas. Ya. Hubbul Watan Minal Iman. Ini contohnya yang hadis populer tapi hadisnya dianggap sahih, tapi sesungguhnya hadisnya ya tidak sahih, maudhu bahkan makdhub, palsu, dusta. Itu apa? Hubbul Watan Minal Iman. Ya. Ini Mas ya. Antum nanti tulis ini, Mas. Lihat kitab Syarah Baikuniyah, Mas. Sebutkan di situ. Hubbul Watan Minal Iman hadisnya populer, tapi hadisnya dhaif, Mas. Ayo. Enggak, terus jenengan jenggotan nggih. Wah, jenengan Wahabi. Jenengan jenggotan nggih. Jenengan Wahabi. Allah Ustaz. Nah. Maka kita harus doakan orang-orang seperti itu karena mereka tidak pernah belajar dengan sesuatu yang lain selain apa? Mituhu kali Pak Yai. Selamat. Ya. Jadi ini contohnya hubbul watan minal iman dzakara As-Saghani fi mawdu'at nomor hadis 81 wa Sakhawi fi maqasidil hasanah nomor 386. Hadisnya dhaif. Hadisnya maudhu palsu wa maqdubun. Ini wa huwa masyhurun 'indal 'amati. Ini masyhur di kalangan orang awam. Anahu hadisun sahihun. Ini dianggap sebagai hadis yang sahih. Wa huwa hadisun maudhu'un. Itu hadisnya hakikatnya adalah palsu, lagi dusta. Balil makna aidan ghairu sahihin. Bahkan maknanya saja tidak benar. Ya. Bal hubbul watani minat ta'asub. Bahkan bisa dikatakan cinta negeri itu bagian dari ta'asub. Fanatik, Mas. Makanya yang mengatakan ini adalah ketika orang-orang itu masuk pada kesatuan tertentu untuk membangkitkan semangat mereka. Nah, rata-rata hadis palsu itu untuk membangkitkan kefanatikan. Kefanatikan. Antum masih ingat yang dijelaskan di mushalah hadis yang pertama oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah bahasanya ada orang yang sengaja memasukkan hadis karena apa? Karena saat itu ada orang-orang yang terbuai dengan apa? Logikanya Imam Abu Hanifah. Kemudian juga terbuai dengan penjelasannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, fikihnya. Orang-orang meninggalkan Al-Qur'an dan mereka berkecimpung sibuk dengan pembahasan fikih Hanafi dan fikih Sufyan. Disebutkan seperti itu, kemudian ya, sengaja ada orang yang memasukkan hadis tentang kecintaan kepada Al-Qur'an agar orang-orang saat itu kembali mencintai Al-Qur'an. Dan ini yang diinginkan kebaikan, tapi caranya salah. Maka juga tertolak. Ini asal muasal hadis-hadis yang dhaif, palsu, seperti itu, Mas. Paham sampai sini? Nah. Contoh yang lainnya lagi. Wa mislu haditsu yauma shaumikum yauma naharikum. Walaupun kemarin sama, Mas. Antum masih ingat pas kita membahas tentang akhtok fisyam, salah-salah dalam puasa. Hadis ini kita sudah bahas. Contoh hadisnya adalah yaumu shaumikum, awal Ramadan kalian, maksudnya itu adalah yaumun naharikum, adalah sama dengan hari Idul Adha kalian. Nanti Idul Adha Selasa. Jadi kalau Ramadan kemarin, awal Ramadan itu Selasa, nanti Idul Adha Selasa juga. Itu pas-pasan aja, Mas. Karena hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Ini disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dalam Maqasid Al-Hasanah nomor 1355 dan Al-Ajluni dalam Kasul Khufa nomor 3263. Dan dinukilkan dari Imam Ahmad perkataannya hadis tersebut tidak ada usul, tidak ada asal usulnya. Ya. La asal lahu. La asal lahu, tidak ada asal usulnya. Ini bisa dilihat di kitab At-Taqyid wal Idhah lil Iraqi. Nah. Di halaman 263 dan 265. Wa huwa masyhurun 'inda al-'amati. Ini masyhur menurut orang awam. Ala annahu haditsun sahihun, bahasanya itu hadis sahih. Wa wala asla lahu, itu tidak ada asal usulnya. Paham ya? Nah. Sekarang wa mithluhu ma yuqalu. Ya. Dikatakan lagi wa mithlu ma yuqalu Rabi'atu Rajabin ghurratu Ramadhana fiha tanharuna. Fiha tanharuna. Wa huwa hadithun, ya, wa huwa hadithu munammaqun la asla lahu. Munammaqun la asla lahu. Wa ya'ni أن اليوم الرابع لا رجب هو اليوم الأول لرمضان وهو اليوم العاشر لذي الحجة وهو باطل غير صحيح. Maksudnya contoh lainnya adalah Rabi'atul Rajabin, hari keempat bulan Rajab, ya, Ghurratu Ramadan, akan bertepatan dengan hari pertama Ramadan. Fiha tanharuna, di dalamnya ada penyembelihan. Wa huwa hadithun munammaqun. Ini hadisnya munammaq. Munammaq itu artinya elegan, Mas. Kelihatan sangar, cocokologinya top. Maksudnya situ. Cocokologinya top. Ya, itu munammaqun. Elegan. La aslalahu, tapi tidak ada asal usulnya, Mas. Wa ya'ni anna al-yawma ar-rabi'a la rajaba. Maksudnya adalah bahwa hari keempat dari bulan Rajab wal yaumul awwal li Ramadan. Ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Wa huwal yaumul ashiru li Dzulhijjah. Dan jatuh pula pada hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini adalah batil, tidak sahih. Jadi lihat sini, Mas. Nanti lihat habis ini Adzan itu kalendernya tetel dulu, Mas. Kalau sini nanti kita lingkar untuk pembuktian, Mas. Nah, paham ya? Nah, sekarang adzan dulu, Mas. Ya Allah, man yu'adzin. Itu sekaligus Mas Aziz, Mas Hadis Aziz. Ya. Ayo. Nah, jazakallah Mas Aziz. Nah, ini tadi tentang hadis masyhur tapi palsu tadi. Rabi'atul Rajab, hari keempat, tanggal 4 Rajab, ini harinya sama dengan awal Ramadan dan harinya sama dengan 10 Syawal. Kalau di tahun 2021 atau 1442 Hijriah ini, tanggal 16 Februari, Selasa. Itu untuk satu Rajab. Empat Rajabnya, Mas. Empat Rajabnya itu jatuh hari Selasa, tanggal 16 Februari. Kemudian awal Ramadan 13 April, Selasa juga. Kemudian nanti Idul Adha 10 Dzulhijjah, Selasa juga, 20 Juli. Maaf ya. Cocokologi, Mas. Kok yang ngepas. Jadi 4 Rajab tadi, 16 Februari itu Selasa. Ya. Selasa. Kemudian 1 Ramadan itu Selasa, 13 April. Kemudian nanti Idul Adha dikatakan di sini 10 Dzulhijjahnya Selasa, 20 Juli. Ini tanggalan ya. Tanggalan. Nah. Ajib. Jadi itu makanya dikatakan elegan tadi. Munammakun karena cocokologinya tingkat tinggi, Mas. Yo ngepas terus. Ajib. Ngepas terus. Gitu aja, di situ aja, Mas. Taruh. Nah, yuk. Padahal wahwa batilun ghairu sahih. Kenapa? Ya. Itu batil tidak sahih. Hadisnya batil ya. Hadisnya batil. Cocokologi aja, Mas. Sekarang kita masuk pada an-nau'u tsani. Karena tadi masyhur tadi apa? Ada dua. Masyhur inda awam. Nah, sekarang masyhur menurut istilah ulama. Wa an-nau'u tsani huwa al-masyhuru 'inda al-ulama. Fahada yahtajju bihi ba'dul ulama'i wa illam yakun lahu isnadun yakulu li'ana ishtarahu inda ahlil ilmi wa qabuluhum iyahu wa akhduhum bihi yadulu ala annahu anna lahu aslan. Nah, dan macam yang kedua adalah hadis masyhur menurut para ulama, dan ini terkadang dibutuhkan oleh sebagian ulama. Ya, yahtaju bihi ba'dul ulama. Wa illam yakun lahu isnadun. Bahkan walaupun tidak ada padanya isnad, sanadnya maksudnya. Wa yaqulu, dan dia berkata, li'anna ishtarahu 'inda ahli al-ilmi. Karena hadis ini populer menurut ahli ilmu, ulama, bukan yang orang awam ya. Populer menurut ulama. Ya, wa qabuluhum, dan penerimaannya iyahu, ya, penerimaan serta wa akhduhum bihi, serta pengambilan mereka terhadap hadis tersebut, ya dulu ala anna lahu aslan, menunjukkan bahwa hadis tersebut ada asalnya, ada asal usulnya. Paham maksudnya? Contohnya apa? Ya, wa min dalika hadithu la yuqadul walidu bil walad. Contohnya hadis yang demikian adalah hadis seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya. Ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadis Ibnu Abbas. At-Tirmidzi nomor 1401, Ibnu Majah nomor 2661. Yani la yuqtalul walid, tidak dibunuh bapak bil waladi qisasan. Ya. Jadi bapak tidak dibunuh karena telah membunuh anaknya sebagai bentuk qisas. Enggak ada yang seperti itu. Wa huwa masyhurun 'indal ulama. Ini masyhur menurut ulama. Fa minhum man akhadha bihi wa qala li anna ishtarahu 'indal ulama wa tadawulahum iyyahu wa istidlalahum bihi yadullu 'ala anna lahu aslan. Ya. Jadi tadi tentang hadis seorang bapak itu tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya. Misalnya apa Mas? Di dalam rahim itu Mas. Bapaknya ditanya, ini mau digugurkan atau biarkan? Bapaknya istikharah misalnya, kemudian digugurkan aja. Misalnya. Karena kondisinya enggak bagus misalnya. Allah alam. Ini contoh saja Mas. Menurut apa yang anak ingin jelaskan kepada antum, biar takribu dihilnya ada. Ya, misalnya seperti itu. Karena enggak mungkin kalau anak kemudian dibunuh, enggak mungkin. Secara akal sehat. Tapi maksudnya di sini misalnya dalam kandungan, ya ini sudah banyak sesuatu yang tidak gerak dan seterusnya, ya. Ya, anak bapaknya ditanya, ini gimana anaknya? Janinnya nggak berkembang misalnya. Ya. Ini sudah diinspeksi banyak dokter, bukan hanya satu dokter, sudah ini. Ya. Nah, kemudian akhirnya bapaknya sudah aborsi, misalnya. Digugurkan. Maka ini bukan kemudian bapaknya nanti dituntut. Ya. Wa huwa masyhurun 'inda ulama, dan ini populer menurut para ulama. Fa minhum man akhadha bihi. Dari mereka ada yang mengambil hadis ini wa qala, dan dia mengatakan apa? Li anna ishtarahu 'inda ulama, dan ini populer menurut para ulama. Wa tadawulahum iyyahu wastidlalahum bihi yadullu 'ala anna lahu aslan. Ya. Karena seringnya dijadikan musyawarah, bahan musyawarah di antara para ulama dan pengambilan dalil oleh mereka, ini menunjukkan baginya ada hukum aslinya. Ada hukum aslinya. Wa minal ulama'i man lam ya'tabir bihada. Ada sebagian ulama yang tidak mengungkapkan seperti ini. Ya. Lam ya'tabir bihada. Wa minhum man fassala wa qala illam yukhalif dhahiran nasi fa huwa maqbudun. Selama tidak menyelisih dhahir, jadi ada yang membedakan, memberikan penjelasan lebih lanjut. Selama tidak menyelisih dhahir nas, maka dia makbul. Hadisnya diterima. Ya. Ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena kita sudah siapkan sholat Isya. Nah, ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillah. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.